bersama-sama kita membina masa depan yang lebih gemilang. Kita tanamkan tiga di hati, berusaha menuju wawasan, rajin bekerja, terus berusaha bagai hidup selama-lamanya, beramal ibadah kepada Allah bagai esok sudah tiada lagi. Bersama ini kita semai cinta, bersama-sama kita mengejarnya, dan bersama-sama kita pun berdoa agar semua usaha kita diberkati. Hindarkan kemalasan, jauhilah rasa rendah diri, pohon takkan berbuah jika tak dibajai. Begitulah hidup kita, perlu bekerja dan berusaha. Pula takkan bergoleh, pipi tak datang melayang. Bersama-sama kita membina masa depan yang lebih gemilang. Kita tanamkan tekad di hati, berusaha menuju wawasan. Bersama ini kita kita.